Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakianu, senang sekali bisa kembali hadir menemui Anda. Dan kali ini kami akan mengajak Anda menyimak pembahasan Surat At-Tin. Surat yang terdiri dari 8 ayat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala demi At-Tin, Az-Zaitun, dan Gurun Sinai. Melalui surat ini Allah menginformasikan kepada manusia bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia juga diberi potensi berupa akal pikiran yang bisa dijadikan modal untuk mengembangkan dirinya. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti uraian yang akan disampaikan Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, episode ini kita akan bahas surah At-Tin atau Wat-Tin. Surah ini merupakan, menurut sementara ulama, merupakan wahyu ke-28 yang diterima oleh Nabi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah ini dengan bersumpah, menyebut 4 hal. Wat-Tini, Wazaituni, Waturis Nina, Wahadal Baladil Amin. Sepakat ulama menyatakan bahwa Turis Sinin adalah suatu daerah di Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu-wahyu ilahi. Sebagaimana mereka sepakat menyatakan Hadal Baladil Amin adalah kota Mekah, kota yang penuh keamanan. Man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke kota Mekah, dia sewajarnya atau seharusnya merasa aman, tidak mendapat gangguan. Nah, hanya persoalannya pada At-Tin dan Az-Zaitun. Allah bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Ada ulama yang melihat bahwa 2 ayat setelah At-Tin dan Az-Zaitun berbicara tentang tempat, maka mereka juga memahami At-Tin dan Az-Zaitun itu sebagai tempat. Nah, walaupun dalam bahasa, kata At-Tin itu sejenis buah. Buah berwarna coklat, punya biji-biji semacam tomat, manis, bergizi tinggi. Tapi kalau diartikan tempat, maka mereka berkata Wat-Tin itu adalah suatu tempat di mana di situ tumbuh banyak buah tin. Nah, tempat itu di mana? Ah, di sini menjadi bahan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tempat Nabi Adam dulu mendapatkan buah tin yang menjadikan dia kan waktu makan buah terlarang terus mencari daun. Ah, itu daunnya katanya yang dia ambil. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu tempat di mana Nabi Ibrahim dapat wahyu. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu tempat Nabi Isa dapat wahyu. Itu tempat-tempat. Baik. Bahkan ada yang berkata bahwa At-Tin itu isyarat tentang pohon bodhi, tempat Buddha mendapat wahyu, pohon suci itu. Di situ tempatnya. Ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Al-Qasimi. Itu orangnya dari Lebanon, abad ke-19 yang lalu. Itu dia katakan, Al-Quran di sini bersumpah dengan tempat-tempat di mana nabi-nabi agung memperoleh wahyu. Nah, dia berpendapat bahwa Buddha itu sebenarnya nabi, hanya bukan termasuk nabi yang disebut dalam Al-Quran. Memang banyak nabi, tapi tidak semua mereka disebut dalam Al-Quran. Oke. Az-Zaitun begitu juga. Ada yang berkata Zaitun itu pohon. Kenapa disebut Zaitun? Zaitun itu katanya lambang perdamaian. Itu dulu Nabi Nuh mendapatkan burung-burung merpati waktu sesudah banjir, mau sampai ke suatu daratan, dia dapatkan burung merpati menggigit daun pohon zaitun. Nah, itu ada yang berkata begitu. Tapi ada juga yang berkata zaitun itu nama tempat di mana Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau siapapun mendapat wahyu. Nah, okay. Betapapun kita lihat, ada juga tentu yang berkata zaitun itu buah atau pohon, pohon zaitun. Itu yang digunakan antara lain dibuat minyak yang sangat halus, bahkan sabun-sabun yang wangi itu yang halus itu dari minyak zaitun. Okay. Yang penting Allah bersumpah dengan wati wazaitun waturisini wahadal baladil amin, demi tempat-tempat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baik. Okay. Kalau kita berkata bahwa empat hal yang disebut Allah ini sebagai tempat-tempat, seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Hey, semua manusia itu sudah diciptakan Allah siap untuk menerima tuntunan-tuntunan Allah. Sebagaimana ada tempat-tempat di mana di sana Allah menurunkan wahyu-wahyunya kepada para nabi, maka nabi itu menyampaikan ajaran ini pada manusia, karena itu dia ciptakan juga manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga dia bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan wahyu itu. Sebelum saya lanjut, Al-Qasimi yang kita kutip tadi pendapatnya, yang kita kemukakan pendapatnya bahwa itu mengisyaratkan Buddha, itu dia berkata bahwa ayat ini berbicara tentang agama-agama yang paling banyak penganutnya di permukaan bumi ini. Apa itu? Ada agama Islam, ada agama Buddha, itu termasuk yang banyak, ada agama Kristen, dan ada agama Yahudi. Tuhan bersumpah dengan A. Kalaupun kita berkata bahwa demikian itu halnya, memang kita bisa kaitkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hanya saja karena nama Buddha tidak disebut di dalam Al-Quran, maka yang tidak mengakuinya sebagai nabi enggak apa-apa. Ya kan? Yang wajib bagi kita itu adalah 25 orang nabi yang disebut itu. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim terambil dari kata qawama. Qama yaqumu. Orang banyak salah duga mengira bahwa qama yaqumu itu hanya berarti berdiri, sehingga mereka terjemahkan aqimus shalah artinya dirikan sholat, mendiri. Sebenarnya bukan itu maknanya. Qama yaqumu itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Sehingga kalau kita berkata aqimus sholat, bukan sekedar mendirikan sholat, tetapi laksanakan sholat itu secara sempurna. Ada min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ada di antara ahli kitab kelompok yang qa'imah, yakni melaksanakan semua tugas-tugasnya secara sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, lelaki itu qawwam, bukan berarti berdiri, tetapi melaksanakan semua tugas-tugasnya yang berkaitan dengan perempuan, istrinya dan rumah tangganya, apapun tugas itu. Nah, jadi taqwim artinya pembentukan secara sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bentuk apanya yang sempurna? Fisiknya sempurna, psikis sempurna. Diberi akal, dia punya jasmani sempurna, matanya ada, telinganya ada. Untuk apa itu? Supaya dia bisa menerima dan mengamalkan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh nabi-nabi, antara lain yang disebut di sini. Itu saya ingin bertanya, apakah manusia itu sesempurna-sempurna makhluk Tuhan? Banyak yang berkata iya. Sebenarnya tidak. Semua makhluk Tuhan itu sempurna. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Allah yang memberikan kesempurnaan, memperbaiki sebaik-baiknya, menghiasi sebaik-baiknya segala sesuatu yang diciptakannya. Manusia sempurna untuk tujuan penciptaan Allah. Setan itu sempurna atau tidak? Sempurna untuk tujuan menggoda. Malaikat itu sempurna atau tidak? Sempurna untuk menggambarkan inilah makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak durhaka. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Belum tentu kita ini makhluk yang paling sempurna. Wa faddalnahum ala katsirin. Kami utamakan dia atas banyak, bukan semua. Jadi jangan mengklaim diri paling sempurna. Baik, mari kita diskusikan apa yang kita bicarakan. Baik, kita bisa lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya sudah katakan bahwa jangan beranggapan bahwa kita itu makhluk yang paling hebat. Ya. Allah sendiri menyatakan seperti apa itu? Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kami utamakan manusia ini terhadap banyak, bukan semua. Semua diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi yang dikehendaki Allah. Semua diberi potensi untuk itu. Yang mana lebih bagus, pisau atau gelas? Dua-duanya bagus. Ini berfungsi untuk memotong, itu berfungsi untuk jadi alat minum. Oke. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina. Sebelum itu dulu. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya, kami lagi, bukan Tuhan. Ada keterlibatan manusia sehingga dia kembali. Radatnahu asfala safilin. Asfala yang paling rendah. Safilin tingkat yang rendah. Jadi kami mengembalikannya ke tempat yang rendahnya dari tingkatan yang rendah. Oke, kita mari lihat sekarang. Kalau saya berkata mengembalikan itu, pernah berada di sana baru kembali atau tidak? Pernah ya? Bisa enggak kita artikan ini kemudian kami memasukkan dia ke neraka? Tidak. Kalau diartikan memasukkan ke neraka, artinya dulu pernah di sana baru dikembalikan ke situ. Pernah enggak manusia berada di neraka? Tidak pernah. Oke. Jadi kalau mau diartikan kecuali kemudian kami kembalikan, pasti ada makna lain. Nah, mari kita lihat makna lain. Pernah enggak manusia lemah? Pertama kali dia lemah. Hah? Terus kuat, kuat, kuat. Terus setelah itu lemah lagi. Ah, ini pendapat Imam At-Tabari. Kemudian kami setelah sempurna, akalnya sempurna, fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi lemah, pikun, ini. Ah. Kita selesaikan dulu penafsirannya ini. Kata Imam At-Tabari, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sewaktu orang ini lemah dan pikun, masih bisa enggak dia salat sunnah misalnya? Mungkin bisa, mungkin tidak. Masih bisa enggak dia puasa? Kalau sudah lemah, sudah tidak puasa. Nah, dikatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Imam At-Tabari berkata begini, orang yang waktu mudanya ibadahnya banyak, kemudian kami kembalikan dia menjadi tua, itu tidak dapat ganjaran lagi kalau dia tidak beriman. Tetapi kalau dia menjadi tua dan dia beriman dan beramal soleh sewaktu dia muda, maka mereka itu mempunyai ganjaran yang tidak putus-putusnya. Saya beri contoh. Sekarang yang muda-muda sholat tahajud malam, puasa sunnah. Waktu sudah tua sudah tidak mampu. Dulu dapat pahala atau tidak? Dapat. Sekarang waktu tua dia sudah tidak mengerjakan itu. Masih dapat pahala atau tidak? Walaupun dia tidak mengerjakan, dia dapat pahala karena apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun itu artinya terputus. Nah, itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain. Mari kita lihat. Kita ini diciptakan Allah pertama kali apa yang diciptakan? Fisik kita. Ya toh? Setelah fisik disempurnakan, dihembuskan roh. Thumma radatnahu asfala safilin. Manusia semua dikembalikan Allah kemana ini? Ke keadaan fisiknya sebelum dihembuskan roh kepadanya. Nah, apa itu maksudnya? Kita lihat. Ada manusia, fisik kita itu bisa mengarahkan kita pada kedurhakaan. Yang tidak mengarahkan kita kepada kedurhakaan adalah rohani. Ya kan? Nah, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sehingga tidak berhubungan lagi dirinya dengan rohnya. Orang yang semacam itu akan berada pada tempat yang serendah-rendahnya di akhirat nanti. Jadi thumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia sehingga dia hanya menjadi fisik. Dulu kan dia hanya fisik, nanti kemudian baru diberi roh. Nah, ini dikembalikan dia hanya kepada fisik sehingga dia hanya mementingkan fisiknya, hanya mau dandan saja, hanya mau makan saja, hanya mau ini saja. Dia lupakan rohaninya. Orang yang semacam itu apa akibatnya? Radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Bagaimana mereka? Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan ganjaran ghairu mamnun. Mamnun itu ada dua artinya. Bisa berarti terputus, jadi dapat ganjaran terus menerus. Bisa juga mamnun dari kata alman. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala amal-amal kamu dengan menyebut-nyebutnya di depan orang. Jadi alman itu menyebut-nyebut kebaikan. Orang itu paling senang kalau diberi, sudahlah dilupakan saya pernah beri dia. Ada orang memberi, dia masih sebut-sebut terus. Itu kan menyinggung perasaan yang ini. Allah di sini menyatakan, lahum ajrun ghairu mamnun. Dia mendapat, mereka itu mendapatkan ganjaran yang tidak disebut-sebut lagi. Untuk menjaga air mukanya, ya kan begitu. Nah, itu arti mamnun yang pertama. Bisa juga mamnun terputus, mereka itu mendapatkan ganjaran yang tidak putus-putusnya. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Sekarang ini Allah sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dia sudah beri ganjaran yang sebaik-baiknya. Kalau begitu, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ma ada yang memahaminya dalam arti man. Maka siapakah yang mendustakanmu wahai Nabi Muhammad? Siapa yang mendustakanmu bahwa akan ada hari kiamat? Alaisallahu biahkamil hakimi. Bukankah Allah itu adalah yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana? Allah yang paling tepat keputusannya, hukumnya dibanding semua yang bisa memberi putusan. Itu, kalau dibaca ayat ini, itu disunatkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, saya menyangkut bahwa Allah adalah sebaik-baik yang memberi putusan, termasuk salah seorang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Oke, kita kembali. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ma diartikan man, ya kan? Ada lagi yang mengartikan ma apa? Apa yang menjadikan orang itu mendustakan hari kemudian? Bukankah Allah Maha Adil? Nah, apa kaitannya? Di dunia keadilan belum sempurna. Ya, perlu enggak ada kesempurnaan menyangkut keadilan? Perlu. Kapan itu? Yaumiddin, hari pembalasan. Tidak mungkin Allah membiarkan ada dua kelompok manusia, ada yang durhaka, ada yang tidak. Tidak mungkin Allah membiarkan itu berlalu sedemikian itu saja. Allah pasti memberi putusan, pasti melakukan pemberian ganjaran dan kebaikan. Bukankah Dia yang paling adil? Bukankah Dia yang paling bijaksana? Bukankah Dia yang paling baik di dalam menetapkan hukuman? Oh iya, Dia yang paling baik. Kalau Dia yang paling baik, pasti ada hari kemudian. Itu ayat-ayat kita ini. Baik, saya kira kita bisa diskusikan apa yang kita baca ini. Kita akan melihat satu fragmen, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, Kek. Ada apa, Kek? Kakek minta garpu. Loh, itu kan sudah ada garpunya, Kek. Kok garpu? Itu loh, tisu. Ya ampun, tisu kok dibilang garpu? Ya udah, Intan ambilin dulu ya, Kek, ya. Oe punya berita bagus, Pak Mami. Oh iya? Kemarin Oe udah terima fake dari Korea. Tawaran kita disetujui oleh mereka. Alhamdulillah. Soal harga mereka udah cocok. Malah dari pihak Korea minta, kalau bisa jumlah pengirimannya ditambah loh, Pak. Pak Mami, mesti cepat ngasih jawaban sama mereka. Tentu kok. Minta tambahan berapa, Kaping? 5 kontainer, Pak. 5 kontainer per bulannya loh. Wah, ini namanya gangdo loh, Pak Romi. Alhamdulillah. Kalau jumlah segitu, insya Allah kita masih mampu kok. Oe. Kita mesti bisa ngasih dia punya permintaan loh, Pak Romi. Intan, kemarin suamimu nyuruh kakek motong burung ini. Sekarang kakek ambil. Setelah dipotong, dagingnya digoreng, dimakan sama sambal terasi. Sekarang kakek mau ambil pisau. Aduh, Kek. Mau dibawa kemana itu, Kek? Potong. Duh, jangan, Kek. Nanti Mas Robi marah. Ini yang nyuruh suamimu. Nggak mungkin, Kek. Ini burung kesayangan Mas Romi. Burung ini jelek, harus dipotong. Duh, jangan, Kek. Sekarang sudah berani melawan kakek, ya. Ini harus dipotong. Duh, jangan, Kek. Potong dan dimakan dengan sambal terasi. Oh, sudah gak nurut sama kakek, ya? Sudah nurut sama kakek. Begitu, Kek. Burung jelek aja dipotong, gak boleh. Nanti, kalau kirim balasan, tolong sekalian ditanyakan. Kapan MOU-nya mau ditandatangani? Ya, Kek? Intan istrimu tuh jahat. Masa kakek dibentak-bentak? Kakek kenapa kok sampai bisa dibentak-bentak menantunya sendiri? Kakek mau menyebelah perkutut, Bu. Perkutut jelek itu loh, Rom. Kan enak kalau dikasih sambal terasi. Ya sudah. Kakek di dalam ya, Romi lagi ada tamu. Maaf, Kaping. Memang ayah saya sudah pikun. Saya tinggal sebentar ya. Oi, silakan Pak Lomi, silakan. Ayo, Kak. Ke dalam ya. Yuk. Ibumu masih tidur. Dia sudah lupa suaminya. Sama seperti kamu. Nek, Romi ada tamu, Nek. Nenek lagi sholat duha, Kek. Kakek, Nek. Sekarang menantumu dan anakmu sudah tidak berpihak pada kakek. Romi ada tamu, Nek. Saya tinggal dulu ya, Nek. Ya sudah, sana. Ayo, Kak, masuk. Maaf, Kak Apim. Oh. Ya, begitulah ya saya. Oh, tidak apa-apa, Pak Long. Pak Long, maaf. Itu ayahnya pikun. Betul. Oh, kenapa tidak dibawa ke panti jompo aja, Pak Lomi? Kak Aping, berulang kali saya mendapatkan pertanyaan yang senada. Namun, saya tidak merasa terganggu privasi saya. Itu semua saya lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Makanya, saya harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, saya mendapatkan pelajaran banyak dari ayah saya yang sekarang telah kembali ke titik nol. Oh, maksudnya Pak? Ya, minimal saya tahu bagaimana perilaku saya waktu kecil dan bagaimana pula orang tua saya bersusah payah mengasuh saya waktu kecil. Oh, tapi keluarga di sini suka-suka aja kan, Pak? Ya, begitulah kenyataannya. Ayah saya kan jadi bagian dari hidup saya kok. Jadi, mau tidak mau, saya harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Seperti saya merawat diri saya sendiri. Ayah, saya bangga punya rekan bisnis seperti Bapak. Terima kasih kok. Kelihatannya sudah siang kok. Kita berangkat ke kantor sekarang ya. Mari Pak, mari. Baik, yang mau bertanya, Ibu, Bapak, oke, Saudara silahkan. Terima kasih Ustadz. Dari fragmen tadi, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan seorang dikembalikan pada posisi terendah atau asfala safilin seperti yang diungkapkan Allah? Apakah akibat fisiknya yang berkurang atau amalannya yang berkurang? Yang kedua, apakah keputusan seseorang menaruh orang tuanya di panti jompo itu dapat dikategorikan termasuk anak yang tidak berbakti kepada orang tua? Terima kasih Ustaz. Iya, yang pertama, dua-duanya bisa. Kalau saudara menganut faham, ya, menerima pendapat At-Tabari, itu ke tingkat yang serendah-rendahnya karena fisiknya sudah ini. Kalau saudara menganut pendapat yang kedua, maka sebab dia diletakkan di tempat yang serendah-rendahnya karena dia tidak mengikuti tuntunan-tuntunan ilahi. Ya, itu ya. Yang kedua, begini, sebenarnya ada ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa hendaknya orang tua itu hidup bersama anak-anaknya, bukan disimpan di panti jompo. Orang tua ini sudah menemani Anda, wahai sang anak, waktu Anda lemah. Maka sewajarnya Anda menemani dia waktu dia lemah. Jangan lantas lepas tangan, biar di panti jompo. Itu membiarkan seorang tua di panti jompo, itu sebenarnya bukan budaya timur, bukan budaya agama kita. Itu, karena itu, disitulah anak diuji. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau dia sudah tua, dan dia berada bersama kamu, jangan ucapkan kata cis kepadanya. Ya, jadi saya menilai bahwa ada orang yang menyimpan orang tuanya di panti jompo. Kalau memang tidak terpaksa, itu salah satu dari bentuk ketidakadanya pengabdian dan kebajikan kepada orang tua. Ya. Baik, Ibu silakan, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau tanya. Seusia saya ini, itu pikun itu masih bisa saya kontrol. Nanti menjelang mungkin usia 70. Insya Allah tidak pikun, Bu. Insya Allah. Itu bagaimana cara kita memperlambat kepikunan ini dengan cara apa? Mohon petunjuk dari Ustaz. Terima kasih. Saya tidak tahu, Ibu, mungkin dokter akan lebih banyak tahu. Tetapi secara umum, semakin digunakan kita punya potensi akliyah ini, itu semakin terpelihara dia. Jadi akal kita itu seperti pisau. Kalau tidak dipakai-pakai, karatan. Kalau dipakai, diasah terus, dia makin tajam. Nah, salah satu cara untuk itu, membaca banyak, melakukan aktivitas banyak, zikir banyak, itu bisa mengurangi sifat pikun ini. Salah satu itu. Saya kira begitu, Bu, ya. Baik, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang yang sudah pikun itu gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya? Itu yang terus bagaimana solusinya? Yang kedua adalah mengenai teori Darwin bahwa manusia mula-mula makhluk itu dari monyet itu, ya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pendapat ini, sedangkan di surat At-Tirmidzi jelas bahwa itu adalah manusia diciptakan dengan sempurna-sempurnanya. Terima kasih. Yang pertama dulu, pikun kan itu bermacam-macam juga, ya. Boleh jadi satu orang pikunnya masih sedikit, ya. Ada orang yang tidak lupa salat, lupa bahwa dia sudah makan. Ada ya, pikun itu. Nah, jadi kalau memang dia sudah tidak ingat sama sekali, ya kan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, gugur bagi dia kewajiban itu. Tetapi kalau masih ada yang dia bisa lakukan, tidak gugur, apalagi sholat. Ya toh? Mungkin orang yang selalu tua masih memiliki kesadaran dan lain-lain sebagainya sempurna. Tapi kalau dia puasa sangat letih, bisa gugur kewajiban puasanya diganti dengan kafarah. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir langsung pikun gugur. Tidak, kita harus melihat satu persatu. Ayat kita ini sebenarnya hanya berbicara tentang reproduksi manusia. Kejadian manusia melalui ibu bapaknya. Ya kan? Jadi dia tidak menyinggung soal teori Darwin. Nah, namun demikian, kalau Anda mau setuju dengan teori Darwin, silahkan. Mau menolak, silahkan. Tapi jangan peratasnamakan Al-Quran. Al-Quran hanya berkata, kami ciptakan manusia asalnya dari tanah. Ya kan? Baru akhirnya kami hembuskan ruh. Apa antara tanah dan ruh tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran menjelaskan A dan Z. Ada B, ada C, ada E. Boleh jadi ada. Silahkan ilmuwan, kalau mau berkata itu begini, dia peratasnamakan ilmunya. Mau menolak, dia peratasnamakan ilmunya. Al-Quran tidak bicara soal itu. Al-Quran hanya bicara asalnya dari tanah, dan kemudian dihembuskan ruh. Boleh jadi ada manusia-manusia yang belum sempurna. Boleh jadi monyet, dan soal itu tidak menjadi urusan Al-Quran. Itu urusan ilmu. Nah, hanya saya ingin katakan pada Anda bahwa dalam perkembangan ilmiah sudah terlalu banyak kritik terhadap teori Darwin. Jadi kita sebenarnya sudah ketinggalan kalau bicara soal ini. Kritiknya sudah timbul sekarang Darwinisme baru yang mempunyai pandangan-pandangan yang jauh berbeda dengan teori Darwin. Nah, kita katakan itu diserahkan kepada ilmuwan. Jelas ya? Baik, kita ingin mengambil kesimpulan dari surah At-Tin ini. Di sini katakanlah kita nyatakan Allah menyebut empat tempat di mana Yang Maha Kuasa itu menurunkan tuntunan-tuntunannya. Tuntunan-tuntunan ini tidak ada artinya buat manusia kalau dia tidak siap untuk melaksanakannya. Karena itu juga Allah menyiapkan manusia ini, memberinya potensi-potensi agar supaya tuntunan-tuntunannya dapat dia laksanakan. Karena itu, habis menyebut tempat-tempat turunnya wahyu ini, Allah langsung menyebut bahwa saya menginginkan agar tuntunan-tuntunan itu dilaksanakan oleh manusia, karena itu saya ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini berarti kita-kita ini yang merasa diri kita sempurna, Anda sebenarnya tidak sempurna kalau tidak melaksanakan tuntunan Tuhan. Allah, Anda menyia-nyiakan apa yang dianugerahkan pada Anda. Anda memiliki potensi, mestinya Anda laksanakan itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka akibatnya sangat fatal. Kalau kita katakan bahwa dia dikembalikan Allah pada posisi yang serendah-rendahnya, yakni Allah bagaikan mencabut roh darinya dan dia dijadikan seperti binatang. Itu yang tidak melaksanakan tuntunan-tuntunan ini. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini, kalau kita menganut pendapat Imam At-Tabari, maka sebenarnya di celahnya ada anjuran. Hai yang muda-muda, gunakan kesempatan kemudaanmu sekarang. Perbanyaklah amal soleh. Karena kalau kamu tua, kamu tidak bisa lagi melaksanakan itu secara sempurna. Padahal, kalau kamu tua dan di waktu mudamu kamu sudah laksanakan dengan baik, itu ganjarannya berlanjut. Tapi kalau baru tua mau insaf, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu sebabnya gunakan waktu muda Anda sebelum datang waktu tua Anda. Gunakan masa sehat Anda sebelum datang sakit. Gunakan masa hidup sebelum datang kematian. Itu, dan akhirnya surah ini menekankan bahwa Allah itu Maha Adil. Jangan persalahkan Allah kalau Anda dijatuhi sanksi. Karena memang Allah adalah Maha Adil dan dia akan memberikan putusan yang sebaik-baiknya, yang seadil-adilnya bagi yang durhaka, bahkan memberi tambahan ganjaran bagi yang taat. Itu, yang durhaka adil Tuhan, yang taat bukan cuma adil, dia beri tambahan. Saya kira itu kesimpulan dari surah kita ini. Insyaallah dalam episode-episode yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang telah diberikan potensi berpikir yang luar biasa, sudah semestinya potensi tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang positif, yang pada akhirnya bisa mengantarkan kita semua ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu pemirsa kebersamaan kita dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Semoga bermanfaat. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.